hanya bisa tersenyum menikmati indah cinta tulus darimu. Meski jarak memisahkan langkahku, kau tetap sempurna dan berarti bagiku. Kini ku sadari penantianku hanya padamu. Meskipun ku jauh, ku tetap mencintaimu. Tak akan berakhir cinta sejati dariku. Meskipun tak bisa ku genggam erat tanganmu, cinta ini tetap menjadi milikmu. Suatu saat jika ku bersamamu, kan ku jaga dirimu hingga di ujung. Terima kasih.